Apa hukum menggunakan bomba untuk tujuan berubat? Walaupun sedar ianya perbuatan syirik, tapi pesakit tersebut masih melakukan dan hanya akan bertaubat jika pulih sepenuh. Adakah taubatnya diterima? Dengar molek. Ada orang salah faham. Bomba artinya perkara yang haram. Salah. Bomba ni ialah pengamal perubatan Melayu. Kalau orang putih panggil doktor, Arab panggil tabib, Cina panggil seseh. Faham? Bomo bukan makna haram. Bomo makna orang Melayu yang berusaha berikhtiar untuk menyembuhkan, merawat pesakit. Faham? Itu bomo. Maka bila sebut hukum bomo, jangan terus jawab haram. Tapi tengok kaedah mana dia berbomo. Berbomo makna berubat. Faham tak? Ha, jadi kaedahnya haram, haram kita berubat. Dan jangan kita fikir bila doktor halal. Tak. Kerana kaedah perubatan, jika halal, halal lah. Bukan kait dengan doktor moden. Kerana ada banyak kaedah doktor moden yang haram pada syarak. Seperti membunuh janin. Seperti membuang jantina. Menukar jantina. Haram pada syarak. Tetapi teknik moden dilakukan oleh doktor, kita kata halal. Tak. Dia tak kait dengan nama. Dia kait dengan cara mana. Nah, cara mana itulah yang menyebabkan halal atau haram. Dalam persoalan ini, bomo hantu, bomo plesik, minta tolong dengan jin syaitan. Nah, maka bomo kita kata tahu dah syirik, tapi nak berubat wi baik je. Bila baik lagi kita taubat lah. Maka dua kali syirik. Yang pertama, dia syirik kerana percaya kepada perkara yang syirik. Yang kedua, dia tidak ikhlas dengan Allah Ta'ala untuk bermain-main dengan taubat kepada Allah. Nah, ha, jadi jaga. Jangan sekali-kali berobat dengan cara yang haram. Tadawau, berobat kamu. Wala tatadawau biharamin. Berobatlah, tapi dengan jangan dengan cara yang haram. Nah, fitrah orang sakit, dia jenis memang nak baik. Di mana pun, di China, bila sakit, dia nak baik. Di Mexico, bila sakit, dia nak sehat. Nah, di Brazil, bila sakit, dia nak sehat. Maksudnya semua umat manusia nak sehat. Tak ada umat yang nak sakit. Tak pernah dengar lagi ayah haji panggil Tok Imam, Tok Bilal, marilah maya ajak di rumah. Maka Tok Imam kata, hajak apa? Ayah haji kata, ginilah kita lama dah aman-aman duduk dengan mak haji kita ni. Dah renjir sakit, jadi nak minta lah sakit pula. Ada tak? Nah, kalau ada, ayah haji dugang. Nah, jadi tak berapa sehat. Maknanya, semua orang nak baik. Maka fitrah orang yang nak baik bila sakit, dia lupa perintah Allah. Dia sanggup nak baik. Nah, nak baik punya pasal, maka dia langgar pantang larang. Nah, patutlah kita takut pada Allah ketika sehat dan ketika sakit. Baru tak jadi gini.